yang namanya nasihat itu ialah iradatul khair lil mansuhilah wa irsyaduhu ila masalihihi. Yang dimaksud dengan nasihat adalah keinginan untuk memberikan kebaikan kepada yang dinasehati serta membimbingnya kepada hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang maslahat dalam urusan dunianya ataupun dalam urusan akhiratnya. Inilah nasihat. Apakah itu dengan ucapan ataupun dengan perbuatan? Karena titik temu pada nasihat itu ialah keinginan untuk memberikan kebaikan terhadap orang yang dinasehati, membimbingnya kepada perkara-perkara yang bermanfaat, baik dalam urusan dunianya ataupun dalam urusan akhiratnya. Maka kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang sunni salafi, sebagai seorang ahlus sunnati wal jamaah, tentu menginginkan kebaikan bagi umat manusia, bagi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, membimbing mereka kepada jalan-jalan yang benar, memberikan petunjuk kepada mereka kepada pintu-pintu hidayah, pintu-pintu kebaikan. Dan itu merupakan satu di antara sifat min sifati ahli sunnati wal jamaah, adalah at-ta'awun 'alal khair, saling bekerja sama dalam kebaikan apapun itu bentuknya. Selama itu merupakan kebaikan, maka satu di antara sifat min sifati ahli sunnati wal jamaah adalah saling bantu-membantu, saling tolong-menolong. Dalam hadis ini ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi agama ini dengan nasihat. Oleh karena itu ketika para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam tentang nasihat, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah, untuk siapa keinginan kebaikan itu ditujukan ya Rasulullah, qala lillah, beliau menjawab untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana nasihat untuk Allah? Yaitu dengan beribadah kepadanya dengan sebenar-benarnya ibadah. Engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keimanan yang sempurna, mengimani akan rububiyatullah, Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta, yang mengatur dan yang memiliki, mengatur alam semesta ini, jagat raya ini, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kau imani itu. Itu bentuk daripada nasihat lillahi azza wa jalla. Engkau beriman bahwasanya Allah azza wa jalla memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya, serta engkau beriman akan takdir-takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah yang namanya nasihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik secara zahir maupun batin. Sehingga periksalah ibadah-ibadah yang kita lakukan, apakah benar-benar ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau karena ingin mendapatkan sedikit daripada bagian dunia. Wal'iyadzu billah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan. Wali kitabih. Nasihat itu ditunjukkan pula untuk kitabnya. Untuk kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu Al-Quranul Karim. Dengan engkau beriman dengannya. Engkau meyakini bahwasanya Al-Quranul Karim adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Pembicaraan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang padanya mengandung huruf, hurufuhu wa ma'ani. Huruf-huruf dan makna-maknanya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Engkau imani itu. Bahwasanya Al-Quranul Karim diturunkan di sisinya. Dan Al-Quranul Karim bukanlah makhluk. Allah tabaraka wa ta'ala menurunkannya kepada Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam. Inilah nasihat kepada kitabullah. Engkau meyakini bahwasanya Al-Quran kalamullah. Engkau mempelajarinya. Engkau memperbanyak untuk membacanya. Engkau merenunginya, mentadaburinya. Disertai dengan tafsirnya. Dan kamu beramal dengannya. Apa yang terkandung di dalamnya. Di dalam kitabullah subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu tanpa amal tidak akan memberimu manfaat sedikitpun. Tidak akan memberikan faedah sedikitpun kepada siapapun. Orang yang memiliki ilmu tapi tanpa beramal. Meskipun kamu adalah orang yang termasuk paling banyak hafalan Qur'annya. Paling banyak membaca Qur'annya. Selama kamu tidak mau beramal dengannya. Falasta nasihan li kitabillahi azza wa jalla. Maka kamu bukan termasuk daripada orang-orang yang nasihat kepada kitabullahi azza wa jalla. Al-ihtimam bil-amal. Perhatian dalam bab al-amal bil-ilmi. Bil-Quranil Karim. Maka ini cambukan bagi kita sekalian ma'asyiral muslimin. Rahimanallahu wa iyyakum. Sebanyak apapun ayat-ayat yang telah kita hafal. Sebanyak apapun surat-surat yang pernah kita baca. Jika kita tidak beramal dengannya. Maka bukan termasuk orang yang nasihan li kitabillahi tabaraka wa ta'ala. Kemudian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan. Wali rasulihi. Wadhalika bi an tashhada annahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberi nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah kamu bersaksi bahwasanya beliau adalah utusan Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau adalah seorang hamba dan utusannya. Kemudian engkau mentaati apa-apa yang diperintahkannya. Serta engkau beramal dengan apa yang datang dengannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ma'asyiral muslimin. Rahimanallahu wa iyyakum. Yang seyogyanya kita lakukan. Sebagai seorang hamba dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu memiliki keinginan untuk berbuat baik kepada siapapun. Dengan beribadah kepada Allah. Dengan beramal kitabullah subhanahu wa ta'ala. Serta mentaati Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga termasuk perkara yang wajib. Bagi kita sekalian untuk diamalkan ialah antatajannab minal bid'ah, untuk menjauh dari perkara-perkara kebid'ahan, perkara-perkara yang diada-adakan, kemudian dinisbahkan kepada agama, dianggap sebagai ibadah, kita jauhi, kita tinggalkan. Karena Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal, barang siapa yang berbuat satu perbuatan yang tidak pernah contohnya dari kami, tidak pernah ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Sehingga tidak ada gunanya amalan tersebut. Dan itu merupakan satu konsekuensi daripada nasihan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعَدْ. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan sabdanya, وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ. Nasihat itu juga ditunjukkan kepada imam-imam kaum muslimin, kepada para penguasa, dengan engkau mendengar dan taat kepadanya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah oleh kalian Allah dan taatilah oleh kalian rasul serta para penguasa di antara kalian. Kenapa lafaz taat dalam mentaati ulil amri minkum di sini tidak disebutkan, tidak diulangi sebagaimana pada lafaz yang sebelumnya, ati'ullah, ati'ur rasul? Jawabannya iya. Karena taat kepada wulatul umur, kepada penguasa, adalah dalam perkara yang baik, dalam perkara yang ma'ruf. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanya saja ketaatan itu pada perkara yang baik. Sehingga ma'asyiral muslimin, taatilah para penguasa. Selama itu perkara yang baik, jangan dipermainkan. Selama itu merupakan ketaatan kepada penguasa dalam perkara yang baik, niatkanlah itu sebagai ibadah. Satu di antara jenis ibadah yang seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga memberikan nasihat kepada mereka dari sebagian ketergelinciran atau kekeliruan yang mereka terjatuh di dalamnya. Akan tetapi tentunya memberi nasihat kepada mereka penguasa, bukan di majlis-majlis ammah, bukan di majlis-majlis umum, bukan di atas mimbar-mimbar yang umum. Akan tetapi ini terkhusus atau terbatasi, bainan nasihi wa baina waliyil amri, antara orang yang memberi nasihat dan penguasa itu sendiri. Bisa dengan langsung berbicara atau dengan surat atau dengan apapun yang sifatnya rahasia. Demikian juga mendoakan mereka dengan kebaikan. Karena kebaikan penguasa merupakan kebaikan bagi umat. Tidak seyogyanya bagi kita sekalian untuk mendoakan kejelekan kepada penguasa. Oleh karena itu Al-Imam Fudail Ibnu Iyadh rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, "Lau alimtu anna li da'watan mustajabah, la saraftuha li sultan." Seandainya aku tahu bahwasanya aku memiliki satu doa yang pasti dikabulkan, yang jelas dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentu aku akan mendoakan kebaikan bagi penguasa. Dan inilah ma'asyiral muslimin, termasuk di antara fikihnya beliau rahimahullahu ta'ala. Li'anna salahal muslimin bisalahi sultan. Karena kebaikan kaum muslimin dengan kebaikan para penguasa, pemimpin-pemimpinnya. Kemudian yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa ammatihim, dan nasihat itu ditujukan pula kepada umum dari kalangan siapapun hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dengan bagusnya dalam bermuamalah, dengan baiknya dalam berbicara, dalam bersikap, dalam bergaul, demikian juga mengajaknya kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, menjelaskan kepada mereka apa-apa yang mereka belum tahu tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, dari urusan agamanya. Demikian juga memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan yang mungkar dengan cara-cara yang syar'i. Biturukin syar'iyah, dengan cara-cara yang syar'i, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara yang hikmah, cara yang syar'i, tidak serampangan dalam memberikan nasihat kepada umat. Seorang harus mengetahui keadaan dan kondisi yang didakwahi. Siapa dia? Dari kalangan mana dia? Sehingga tidak sembrono dalam berbicara. Terkadang subhanallah, didapati sebagian orang yang memberi nasihat malah memperkeruh suasana. Karena didasari dengan cara-cara yang tidak syar'i, tidak hikmah. Maka hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, min jawami'il kalim, termasuk jawami'il kalim, kalimat yang ringkas namun padat akan isi maknanya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan dengannya. Dalam hadis ini jelas Nabi mengatakan agama ini adalah nasihat. Oleh karena itu, agama adalah nasihat. Falladhi laisa indahu nasiha abadan, laisa indahu dinun. Sehingga orang yang tidak memiliki nasihat selama-lamanya, tidak mengagungkan perkara nasihat, maka dia juga sama tidak memiliki agama. Maka agama ini bisa sempurna dan bisa berkurang, disebabkan karena sedikit atau banyaknya dalam bab nasihat. Oleh karena itu janganlah bosan ketika seorang mendapatkan nasihat. Karena sebagaimana yang kita terangkan, nasihat itu adalah keinginan untuk memberikan kebaikan, menunjuki jalan kebaikan, agar yang dinasehati itu beramal dengannya. Karena bisa jadi siapapun dia, sehebat apapun dia, setinggi apapun kedudukannya, dia termasuk dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, khata, sering melakukan kesalahan dan dosa-dosa, disadari ataupun tidak disadari, sehingga bergembiralah ketika mendapatkan nasihat. Kita harus didik diri kita masing-masing untuk bisa menerima dan memiliki jiwa yang besar, memiliki dada yang lapang ketika mendapatkan nasihat, baik nasihat tersebut secara umum ataupun nasihat itu ditujukan kepada person-personnya, kepada individu-individunya. Karena sebagian kita dapatkan, seorang ketika diingatkan dalam jalan yang benar, jalan yang hak, marah dan murka. Kalau kamu berani memberikan nasihat kepadaku, saya juga akan memberi kepadamu nasihat yang sama. Jadi kita sama-sama memberikan nasihat. Jangan dilatih demikian. Terimalah dengan tenang. Senanglah kepada seorang yang memberinya nasihat. Maka semoga yang sedikit ini ma'asyiral muslimin sebagai pengingat bagi kita sekalian. Serta kita bisa mengamalkannya dengan mudah biidnillah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqimus salah.